Wakari samba e bakuno ainu bakuma na mudika sanda wakanya pete kamula kamula uwa kamula uwe kamula kamula udi tonga bunene kamula kamula uwa kamula uwe kamula kamula udi tonga bunene kamula bitonga wai oyo e bakari samba e bakuno ainu bakuma na mudi mukanda wakanya pete kamula. Samba e bakunwa inu bakumana mudika sanda waganya pete kamulangu.